Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan suri teladan kita dalam mengamalkan ajarannya yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Hari ini kita telah sampai pada ayat 96 dari surat Al-A'raf. Ayat ini sering kita dengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait sebenarnya dengan kisah kaum Samud, kaum Syu'aib, dan kaum-kaum sebelumnya. Dan kisah ini juga bisa digambarkan kepada umat manusia di bumi ini sejak Al-Quran turunkan sampai hari kiamat kelak. Artinya siapa saja penduduk bumi ini yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan dilimpahkan Allah berkat dari langit dan bumi. Berkat bukan berarti, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, sesuatu itu haruslah banyak merimpah ruah. Dia berbeda dengan kajian pada ayat sebelumnya, ayat 95 yang dikatakan afaw. Allah bisa saja memberi sesuatu berlimpah ruah banyak dalam bentuk harta, keturunan, pangkat yang tinggi, jabatan yang menggiurkan. Dan itu bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala senang dan cinta kepada dia. Dan tidak juga mengindikasikan bahwa musibah yang menimpa kita di hari ini, baik secara fisik ataupun secara internal ataupun secara eksternal, baik penyakit yang menimpa kita ataupun musibah yang datangnya, baik mungkin kolaps ya sawit yang sekarang lagi harganya belum menentu, atau di PHK atau dirumahkan, itu bukanlah berarti cerminan bahwa Allah sedang membenci kita. Tetapi sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah di saat senang dan di saat susah kita beriman dan bertakwa kepada Allah? Bila kita beriman dan bertakwa, kesusahan itu akan mendatangkan keberkatan, dan nikmat yang banyak itu juga akan lebih dapat dinikmati karena ianya berkat. Ustaz Ardiansa mungkin dapat menjabarkan lebih jauh ayat 96 yang kita kaji hari ini. Iya. Silakan Ustaz. Iya. Ayat ini sangat menarik Ustaz. Ada dua terminologi yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat, dan khususnya pada hari Jumat ketika khatib Jumat sedang berkhutbah misalnya. Di sini ada kata-kata amanu wattaqau, iman dan ketakwaan. Iya. Jadi kalau kita melihat bahwa mungkin secara pendekatan kebahasaan, kata-kata iman ini lebih menjurus kepada keyakinan di dalam diri kita, sementara ketakwaan itu adalah bukti nyata daripada perbuatan lahiriah kita. Kalau dengan bahasa yang lain, amanu itu adalah batiniahnya, wattaqau itu adalah lahiriahnya. Maka dalam kehidupan seorang mukmin yang beriman kepada Allah, agar keberkahan itu muncul dan dia rasakan dalam kesehariannya, memang harus ada keimanan di dalam diri. Iya. Tidak menghujat Allah. Iya, benar. Dan kadang-kadang ada orang yang mengatakan, kok aku aja sih yang kena Ustaz, kan gitu. Dia merasa bahwa kalau lebih baik jangan dia yang kena, tapi orang lain yang kena, begitu. Ini kan berbahaya prinsip seperti ini. Padahal seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, sesuatu itu diturunkan Allah, pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmah di balik itu yang terkadang kita tidak ketahui. Dan kemudian keimanan itu haruslah direalisasikan pula, dibuktikan dalam kenyataan sehari-hari dengan melaksanakan sholat, kemudian taat kepada orang tua, tidak berbuat perbuatan kezaliman, dan tidak pula berbuat kemaksiatan. Nah, namun Ustaz, kalau kita melihat di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jaminan Ustaz. La fatahna. Ya. Ini kan sungguh kami akan bukakan alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya. Banyak orang yang mengatakan, "Ah, tanpa teknologi mana bisa begitu? Itu akan didapati misalnya keberkahan itu." Jadi tadi Ustaz sudah sedikit menyinggung tentang bahwa keberkahan itu tidak mesti banyak begitu. Sebenarnya harta yang berkah itu kira-kira yang bagaimana Ustaz? Apakah memang harus dia itu yang artinya apa saja yang dia inginkan terpenuhi atau yang bagaimana sebenarnya? Iya, kalau kita lihat dari tafsir Syekh Muhammad Mutawali yang sering kita kaji dan sedang kita kaji pada hari ini, Syekh Muhammad Mutawali Sa'rawi mengatakan barokat jamak dari berkah. Berkah itu adalah Allah memberi sesuatu lebih dari nilainya. Contohnya ada seorang pegawai yang gajinya mungkin 1 juta rupiah, tapi dapat hidup bersama istri dan anaknya dalam keadaan damai serta bahagia, tanpa ada sedikit pun rasa kesusahan. Timbul pertanyaan bagaimana mereka dapat menghidupi keluarga hanya dengan 1 juta rupiah? Maka jawabannya, karena harta yang ada itu berkat bagi mereka. Jadi sebenarnya konotasi yang perlu kita cerdaskan bagi masyarakat Indonesia dan Sumatera Utara, khususnya Medan pada hari yang berbahagia ini, tidak harus banyak. Karena kita rupanya kita ketahui bersama, krisis ekonomi dunia yang terjadi pada hari ini itu sumbernya hanya dari segelintir orang yang serakah, ingin banyak kurang banyak. Rupanya dampak efek domino dari keserakahan ini sungguh sangat luar biasa. Cobalah kalau semua umat Islam berpikir yang penting hidup berkat dengan hasil gaji yang halal, tidak neko-neko memaksakan diri di luar dari kemampuannya, seperti bahasa Indonesia mengatakan besar pasak daripada tiang. Insya Allah langit dan bumi pun akan merestui dia. Jadi maksudnya ini tidak terkait erat dengan teknologi secanggih apapun. Malah kita menemukan dampak positif dari terjadinya resesi ekonomi dunia ini, itu sekarang pabrik sudah mulai banyak yang mengurangkan produksinya. Positifnya apa? Terselamatkanlah dunia dari kehancuran sebelum masanya. Karena apa? Karena mungkin pabrik asap sudah kurang mengepul. Kita juga menemukan dengan jatuhnya harga sawit, penebangan liar di Sumatera Utara mulai berkurang. Bahkan kita menemukan mulai sawit-sawit sudah mulai tumbuh juga pohon-pohon besar nantinya di kemudian hari, sehingga terjadilah hutan yang dulunya sudah di bumi hanguskan. Itu kita kalau misalnya kita ambil keberkahan dari suatu musibah, maka dimanapun kita akan mendapatkan. Iya. Jadi kalau dilihat di sini bahwa yang dimaksud dengan berkah itu, saya simpulkan Ustaz, ada dua Ustaz. Berarti dia cukup gitu Ustaz ya. Iya. Itu yang pertama, bahwa harta itu tidak berlebih dan juga tidak kurang begitu. Artinya ketika dia mendapatkan 1.500.000 rupiah itu, maka itu pun cukup bagi dirinya. Apalah gunanya kalau dia memiliki harta yang berlimpah ruah, harta yang banyak, tetapi itu ternyata adalah hutang dan hanyalah sebuah kamuflase belaka begitu, hanya untuk menutupi dirinya yang sebenarnya dalam kekurangan. Yang kedua, bahwa setelah rasa cukup itu di dalam diri, maka dia perlu disyukuri. Ya, dalam artian mensyukuri itu bahwa tidak kita melakukan perbuatan yang berlebihan sehingga merugikan orang lain. Memang benar sekali apa yang Ustaz katakan. Saya tinggal di daerah Marelan Ustaz, itu kan berdampingan dengan ada banyak-banyak pabrik di daerah Belawan sana. Iya, daerah Kim itu. Ini kan memang suatu hal yang kadang-kadang kita prihatin begitu, betapa asap yang mengepul itu begitu kuning, sampai-sampai kadang-kadang baju yang kita jemur itu pun menjadi ikut kuning dia. Asalnya putih ya? Iya, asalnya putih begitu. Nah, jadi ini kan memang ada dampak yang lain juga, perumahan terhadap karyawan, tetapi sesuatu hal yang perlu kita syukuri bahwa begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala dan begitulah maha bijaksananya. Maka daripada itu, seorang mukmin dan muslim itu hendaklah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena apabila dia mendustai nikmat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya, mencabutnya baghtah, seperti ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan itu jangan sampailah terjadi pada diri kita, karena tentu apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengambilan yang begitu tiba-tiba, terkadang kita tidak mampu menerimanya, Ustaz. Iya. Begitu. Seorang istri misalnya tiba-tiba ditinggal oleh suaminya, begitu cepat, kadang-kadang istri itu tidak bisa menerimanya begitu. Ha. Itulah menariknya Ustaz Ardiansa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sangat menekankan dua sifat yang telah dijelaskan oleh Ustaz Ardiansa tadi. Amanu wattaqau. Iya. Apakah seorang mukmin, seorang muslim itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber rezeki? Iya. Atau dia berkeyakinan bahwa pabrik dan perusahaannya lah yang memberi dia rezeki? Iya. Atau suaminya lah yang memberi dia rezeki? Iya. Atau orang tuanya lah yang memberi dia rezeki? Sehingga ketika suami meninggal atau orang tua meninggal atau dia dirumahkan, dia merasa kolap. Iya. Dia merasa selesailah dunia. Selesailah dunia. Stres dan menimbulkan penyakit. Iya. Stres, jantungan, stroke, mungkin ada yang bunuh diri. Yeah. Dan kita menemukan betapa banyak dampak dari jatuhnya harga sawit ini, dan mulai dirumahkan, di PHK-kan beberapa karyawan ini, menimbulkan penyakit-penyakit sosial yang berkepanjangan. Betul. Tapi sebenarnya bagi umat Islam ini bukanlah suatu penyelesaian yang baik. Di sini Allah berkata, keimanan Anda lah sekarang yang sedang diuji sebenarnya. Beriman gak kita kepada Allah sebagai sumber rezeki? Iya. Toh kita lahir ke muka bumi ini telanjang, tanpa memiliki apapun. Sampai saat ini kita masih berbaju. Walaupun makan Senin Kamis, alhamdulillah masih tetap makan dan masih bisa hidup. Artinya apa? Binatang melata saja, kalau dilihat akal pikiran dia itu cuma sangat dangkal. Iya. Tetapi masih hidup dan masih bisa makan, alhamdulillah. Masa kita yang diberikan Allah kesehatan? Inilah sebenarnya kalau suatu negara yang berpikir positif, kehancuran ekonomi di luar sana membuat kita lebih berpikir ke dalam dan meraih potensi yang ada pada diri kita dan tidak begitu tergantung kepada luar negeri. Iya, jadi kalau saya melihat Ustaz, memang ini ayat ini ya bukan ancaman sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Artinya walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu, ini bukan ancaman tetapi sebuah motivasi bagi seorang yang beriman dan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, bahwa ketika itu terjadi, ketika sesuatu kesulitan terjadi, maka dia memiliki aman wa taqau itu tadi yang sehingga memompa semangatnya untuk berbuat. Ya. Yang memberi aku rezeki bukan pabrik, yang memberi aku rezeki bukanlah pengusaha, tetapi yang memberikan aku rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tetap keluar dari rumahnya dan bekerja, mencari pekerjaan itu keluar dari rumah. Tapi ya, kalau ontok aja dalam rumah mana ada mana ada rezeki kan begitu. Artinya ketika Anda dirumahkan, bismillah, keluar dari rumah dan carilah rezeki itu dengan yang halal. Iya. Sekalipun itu harus dengan ngojek, harus dengan mengangkat-ngangkat dan membantu. Tetapi dengan demikian, penyakit itu akan terhindar daripada Anda harus merenung diri di dalam rumah, mengucilkan diri Anda, dan kemudian akan timbullah berbagai penyakit, dan itu akan membuat permasalahan yang baru lagi. Iya. Yang itu terkadang tidak, yang lama saja belum terselesaikan, datang lagi penyakit yang baru. Ini berlipat ganda akhirnya. Oleh karena itulah sebenarnya apa yang dirasakan oleh manusia itu sebenarnya atas apa yang dia perbuat sendiri sebenarnya. Penyakit itu pun selain memang atas kehendak Allah, tetapi ada sebab musababnya, ikhtiar daripada manusia itu sendiri. Maka daripada itu, dengan kajian Al-Quran, penyejuk hati ini, kembali kita sejukkan hati kita dengan Al-Quran dan kita pompa motivasi kita untuk berbuat. Aku berbuat karena bukan saja karena aku harus bekerja di pabrikku atau harus aku bekerja di ladang dan sawahku, tetapi aku berbuat di mana saja aku hidup. Artinya ketika pekerjaan itu terhenti dan di stop oleh pengusaha misalnya, maka dia itu tidak mengatakan selesailah sudah hidupku, tidak. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam Islam puncak amal ibadah yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bekerja di pabrik, mengajar di kelas, membanting tulang di tengah jalan, bercocok tanam di perkebunan dan di sawah, itu adalah ibadah. Walaupun mungkin pada saat ini kita bekerja tidak mendapatkan keuntungan bahkan kerugian, tetapi nampaknya kita juga harus merapikan kebun sawit kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang bekerja di sawah, wahai Rasulullah, Bagaimana kalau dia bekerja ke sawah dan hasilnya dimakan oleh diri dan keluarganya, maka dia di jalan Allah. Kalaulah dimakan oleh orang lain, maka dia di jalan Allah. Bagaimana pula kalau dia menanam di sawah, kemudian burung yang memakan makan hasil hasil kerjanya, maka dikatakan oleh Nabi bahwa dia juga di jalan Allah dan dia mendapat upah karena bisa memberi makan makhluk lainnya. Di sini kita menemukan bahwa Islam bekerja bukan hanya semata untuk meraih upah dan gaji, tetapi lebih dari itu, Islam mengajak kita untuk bekerja karena bekerja itu adalah ibadah dan merupakan motivasi kita dalam hidup ini, bahwa semuanya akan mendatangkan keberkahan di saat susah atau di saat senang selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.